Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin salawatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Seorang sahabiyah yang mulia yaitu Nusaybah Al-Maziniyah dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, mal tafattu yauma uhudin yaminan wala shimalan illa wa ra'aitu umma umarata tuqatilu duni. Mal tafattu yauma uhudin yaminan wala shimalan. Di saat perang Uhud, kata Rasulullah, saya tidak menengok ke kanan dan ke kiri. Artinya beliau tengok kanan dan tengok kiri, tidak lain. Beliau hanya melihat satu orang sahabiah wanita yang mulia. Illa wa ra'aitu umma umarata tuqatilu duni, kecuali saya melihat Ummu Umarah yang beliau ini menjadi tameng, atau beliau ini berperang, atau apa namanya, menjadi tameng untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Dan kita tahu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud, perang yang kedua dalam Islam, di awal mulanya kaum muslimin mengalami kemenangan, namun karena satu hal yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah di Jabal Rumat, kemudian mereka turun karena melihat kemenangan dari kaum muslimin untuk mengambil sebagian ghanimah atau harta rampasan yang ditinggal oleh kaum Quraisy. Namun ternyata menjadi bumerang, ya. Dan yang tadinya kemenangan itu sudah di depan mata berubah menjadi satu kekalahan. Dan di saat itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpojok sallallahu alaihi wasallam, dan hanya tinggal dengan beberapa sahabat. Karena ketika berkecambuknya ya perang Uhud tersebut, kemudian ada salah seorang Quraisy yang mengatakan, laqad kutila Muhammad, laqad kutila Muhammad, ya. Menyebar isu, ya. Yang namanya isu tuh jelek kadang-kadang, kalau baik sih enggak apa-apa. Menyebar isu di kalangan kaum muslimin bahwa Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah terbunuh, ya. Isu itu sebagian sahabat kemudian menyikapinya dengan kesedihan. Sebagian yang lain justru semakin bersemangat. Kalau Rasulullah meninggal, sudah tidak ada lagi yang kita bela, tidak ada lagi yang kemudian memberikan wejangan, petunjuk dan sebagainya kecuali beliau. Kalau sudah meninggal, ya sudah, kita juga ikut. Bukan ya kemudian bersedihlah. Salah satu di antara sahabat atau sahabiah yang pemberani itu adalah Ummu Umarah, tidak lain adalah Nusaybah Al-Maziniyah. Ketika beliau mendengar orang Quraisy itu mengatakan, dengan isunya mengatakan bahwa Rasulullah telah terbunuh, maka justru beliau kemudian ikut turun berperang melawan orang-orang Quraisy. Yang pada awalnya, ya, pada awalnya Nusaybah ini beliau bertugas untuk menyiapkan air dan menyiapkan obat-obatan untuk para sahabiat, para sahabat yang kemudian mungkin mereka terluka. Tapi karena mendengar Rasulullah terbunuh, justru beliau kemudian tidak mau hanya sekedar menyiapkan air minum, tidak mau hanya sekedar menyiapkan obat-obatan untuk para sahabat, beliau sendiri kemudian ikut terlibat dalam perang Uhud tersebut. Kita lihat bagaimana beliau mengisahkan, ya, Umaroh ini mengisahkan di saat kejadian perang Uhud tersebut. Beliau mengatakan, kharujtu awwala nahar ila Uhudin wa ma'iya siqa'un asqi minhu al-mujahidina hatta antahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-daulatu war-rihu lahu wa liman ma'ah. Saya keluar di Uhud di waktu siang, kemudian dan bersamaku, atau saya membawa air minum untuk para mujahidin, sampai akhirnya kemudian saya menghadap di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya menyaksikan sendiri bahwa kemenangan dan kekuatan itu ada di pihak kaum muslimin pada awalnya. Ya. Thumma malabitha adik anin kasyafal muslimuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama baqiya illa fi nafarin qalilin ma yaziduna ala ashrati. Ya. Namun kemudian ya kaum muslimin mengalami kegelisahan dan terkocar-kacir, dan waktu itu beliau sedang posisinya dekat dengan Rasulullah SAW karena ada berita isu tadi yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy. Dan tidaklah kemudian aku mendekat Rasulullah SAW kecuali bersamaku kurang lebih hanya 10 orang yang waktu itu menjaga dan menjadi tameng untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Familtu ilahi ana wa ibni wa zauji. Dan di saat genting tersebut, kemudian saya bersama putra saya dan suami saya ya mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hatna bihi ihatata siwari bil mi'safi. Bil mi'sami. Waj'alna nadzudu anhu bisairin ma namliku min quwwatin wasilah. Maka kami kemudian membuat barisan, berarti dan di antara ya barisan itu hanya beliau sendiri seorang wanita untuk kemudian ya menjadi tameng namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'ani Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam wala tursa ma'i aqibihi nafsi min dharbatin musyrikin. Dan Rasulullah SAW melihat kepada saya, dan beliau tahu bahwa saya tidak punya tameng, apa itu namanya? Ya tameng ya. Tameng ya, bahasa Indonesia tameng. Turs ya, beliau tidak punya tameng, tidak bawa itu karena pada mulanya adalah hanya menyiapkan air, kemudian menyiapkan obat-obatan. Karena beliau tidak punya tameng, kemudian Rasulullah melihat itu, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ketika melihat ada salah seorang dari kalangan sahabat yang beliau tidak menjadi pagar betisnya Rasulullah SAW, maka sahabat sambil mengatakan kepada sahabat itu, Rasulullah mengatakan, ilqi tursaka ila man yuqatil, berikan tamengmu itu kepada orang-orang yang menjadi pagar betis ya untuk menjaga Rasulullah SAW, yaitu suruh untuk memberikan kepada Ummu Umarah Nusaybah al-Maziniyah. Kemudian Nusaybah menceritakan, fa akhadtuhu wa ja'altu atatarrasu bihi 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengambil tameng itu dan saya menjadi pagar betisnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maziltu udharibu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bisayf. Ya. Bisa dibayangkan beliau mengatakan, dan saya terus kemudian ya menjaga Rasulullah dan ikut menghempaskan pedang ya yang ditujukan untuk orang-orang Quraisy. Wa armidunahu bil qawzi hatta ajazatnil jirah. Saya terus kemudian menjaga Rasulullah SAW sampai kemudian akhirnya saya mengalami luka. Wa fi manahnu kadzalika aqbala ibnu qami'ah kal jamalil haiji wa huwa yasih. Maka di saat-saat genting seperti itu, ketika saya, kata Nusaibah, menjaga Rasulullah, datang ibnu qami'ah dengan suara lantang dia mengatakan, aina Muhammad, di mana Muhammad, dullani ala Muhammad, beritahu aku di mana Muhammad. Fa'taradtu sabilahu ana wa Mus'ab ibnu Umar. Fasara'a Mus'aban bi sayfihi wa ardahu qatilan. Lalu saya dan Mus'ab bin Umar, kata Nusaibah, melawan ya ibnu Qami'ah tersebut karena dia terus merangsek maju ya untuk sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma darabani darbatan khallafat fi atiqi jurhan ghairun. Lalu kemudian saya terkena tebasan pedangnya ibnu Qami'ah dan melukai ya bahu saya dengan luka yang cukup dalam. Fadharabtuhu ala dhalika dharbatin walakin adullahi kanat alaihi dir'an. Lalu saya berusaha untuk membalas sabetan pedang itu, tapi beribu-ribu sayang. Karena apa? Karena ibnu Qami'ah itu dia membawa dua tameng, mau dipukul sebelah sana gak bisa, sebelah sini gak bisa, sedangkan beliau seorang wanita yang sudah terkena ya sabetan pedang itu di bahu beliau radhiyallahu ta'ala anha. Thumma atba'at ya Nusaibatul Madinah taqul, kemudian beliau mengatakan, wa fi makanat ibni yunadhilu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dharabahu ahadul musyriqin dharbatan qada taqta'u adudah. Maka kemudian karena beliau salah bersama sekitar 10 sahabat, salah satunya adalah putra beliau yaitu Abdullah bin Zaid, ya karena suami beliau namanya Zaid dan anak beliau adalah namanya Abdullah, dan Abdullah ini berhasil kemudian ya membunuh orang Quraisy tersebut, dan apa namanya, hingga bersimbah darah. Fa'akbaltu alaihi wa dhamattu jurhahu wa qultu lahu. Namun walaupun dengan demikian, Abdullah bin Zaid putra beliau ya putra Nusaibah ini juga terkena sabetan pedang, sama juga terkucur darah dari badannya. Kemudian saya datang kepada putraku sambil saya mengatakan, inhad ya bunayya wajalidil qaum. Bangkit wahai anakku dan bunuhlah orang-orang itu. Faltafata ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, ya di saat melihat kondisi yang seperti itu, kondisi sangat genting di mana Rasulullah hanya dijaga oleh 10 orang, salah satunya adalah wanita yaitu Nusaibah tadi. Kemudian Abdullah bin Zaid, ya putra Nusaibah itu juga terluka, terjatuh. Kemudian oleh Nusaibah dibantu untuk disembuhkan apa diobati itu lukanya, padahal beliau sendiri juga terluka, sambil mengatakan, wahai anakku, bangkit dan bunuh mereka orang-orang Quraisy itu. Ketika Rasulullah SAW melihat Nusaibah dan putra beliau yaitu Abdullah bin Zaid, kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa may yutiqu ma tutiqina ya umma Umarah. Ya belum tentu ada orang yang mampu melakukan ini, melakukan apa yang kau lakukan. Belum tentu ada orang-orang yang mampu melakukan apa yang engkau lakukan saat ini wahai Ummu Umarah. Artinya apa, ini adalah satu pujian Rasulullah SAW kepada seorang wanita yang menjadi pagar betisnya Rasulullah SAW pada waktu itu. Mungkin kalau wanita ya bisa dibayangkan dong, jangan dan wanita, kita aja apalagi badannya kecil-kecil gini kan, enggak tahu. Saya juga kecil, Pak. Untuk menjadi pagar petis dan di depan sudah pedang semua, sudah ya rasanya enggak tahu gimana. Mungkin malah kalau tidak punya keimanan, dan ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini menunjukkan keimanan yang mendalam, keimanan yang kokoh yang dimiliki oleh wanita yang mulia yaitu Nusaibah. Dan kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Nusaibah ini adalah termasuk wanita Ansor, ya, salah satu dari dua wanita Ansor yang awal-awal masuk Islam, yang pada waktu itu dari kalangan Ansor, dari kalangan orang-orang Madinah itu hanya sekitar 78, ya, 78 orang, ada yang mengatakan 75, dua di antara mereka adalah wanita, salah satu di antara wanita itu adalah Nusaibah. Artinya ketika Nusaibah itu kemudian datang di saat musim haji, ya, untuk bertemu sang kekasih yaitu Rasulullah SAW, sudah lama rindu untuk bertemu dengan Rasulullah, kemudian berbaiat untuk taat kepada Rasulullah SAW, di saat itulah diawali pada saat itulah kemudian tertanam itu keimanan pada diri beliau radhiyallahu taala anha. Maka dalam beberapa buku yang menulis tentang biografi Nusaibah Al-Maziniyah ini menyebutkan bahwa beliau adalah wanita yang kesibukannya tidak lain hanya untuk membela Islam. Ya. Dan itu kita lihat pembelaan itu bukan hanya omong kosong. Pembelaan itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi bahkan fisik beliau ikut turun langsung, ya, di saat perang Uhud ini. Bisa dibayangkan seorang wanita, ya, ikut berjihad fisabilillah, mengangkat senjata, memegang pedang dan terluka. Ya. Lagi-lagi ditambah beliau adalah orang salah satu di antara 10 sahabat yang menjadi pakar betisnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Berarti tidak takut mati. Ya, ini menunjukkan, ya, bahwa Nusaibah radhiyallahu taala tidak takut mati. Karena mati itu kan di tangan Allah, Allah yang menentukan. Walaupun beliau terluka seperti itu beliau juga tidak wafat pada waktu itu. Artinya masih hidup. Ya, yang penting melawan, menjaga Rasulullah agar Rasulullah tetap selamat. Urusan mati itu Allah yang menentukan. Ya, jadi mau lari kemana pun tetap mendingan dilawan sekalian, bahkan toh kalau seandainya wafat kan mati syahid. Insya Allah surga kan gitu. Dan ini ya satu kemuliaan. Bahkan jadi sampai Rasul mengatakan belum tentu wahai Nusaibah ada orang yang mampu melakukan seperti yang engkau lakukan. Engkau sudah terluka, engkau menjadi padar betisku, kemudian engkau melihat anakmu terluka, kemudian engkau ya membantu anakmu untuk apa namanya menyembuhkan lukanya, kemudian engkau memberikan semangat lagi pada anakmu untuk bangkit dan kemudian melawan mereka orang-orang yang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kalau tidak punya iman mungkin misalnya bali wayole kan misalnya. Mati engkau tak usung. Enggak tahu ya kalau orang Jawa. Bisa jadi kalau seorang wanita tadi Nusaibah tidak punya iman, dia udah bilang sama anaknya udah pulang aja yuk daripada mati deh. Mulai ya. Pulang saja di rumah ngeteh-ngeteh ngopi-ngopi karo nonton TV kan lumayan. Nah, itu waktu juga enggak ada TV. Artinya ini justru ya menunjukkan keimanan, tidak ada yang lain. Apalagi tadi kalau kita sebutkan kalau sudah Rasulullah wafat, maka sebagian besar para sahabat waktu itu ya wafat, dan lebih dari ya 70 syuhada. Lebih dari 70 sahabat yang wafat syahid saat perang Uhud ini. Maka kalau kita Bapak Ibu yang kami hormati pergi ke Madinah, nanti ada Gunung Uhud, di sampingnya ada makam syuhada Uhud. Nah, di situlah terjadi tempat ya terjadinya perang Uhud tersebut ya. Kemudian ya orang yang tadi Ibnu Qomiyah yang kemudian sempat melukai Nusaibah tadi, beliau menceritakan lagi summa aqbala ar-rajul alladhi dharabani dharaba ibni faqala Rasulullah SAW hadza dharibu ibnika ya Ummu Umar. Ya. Tadi Ibnu Qomiyah yang tadi melukai, maaf ya, Ibnu Qomiyah yang melukai bahunya Nusaibah, kemudian Nusaibah memberikan semangat kepada Abdullah putranya, dan berhasillah Abdullah ini membunuh Ibnu Qomiyah. Maka Rasulullah SAW melihat itu sambil mengatakan, hadza dharibu ibniki ya Ummu Umar. Ini adalah ya hasil dari apa Ibnu Qamiyah itu meninggal, yang membunuh adalah putramu sendiri. Fama asra'a an ya'taradtu sabilahu wa darabtu 'ala saqi bisayf fasaqata sari'an 'alal ardi. Ketika Ibnu Qamiyah itu ya sudah tertebas ya oleh Abdullah, Ummu Umarah atau Nusaibah itu masih melihat Ibnu Qamiyah itu belum meninggal. Belum meninggal, lalu kemudian tadi sambil Rasulullah SAW memberikan isyarat, itu Ibnu Qamiyah yang tadi mukul kamu. Mukulnya pakai bukan mukul ya, melukaimu dengan pedang. Rasulullah melihat itu dan Rasulullah memberitahu Ibnu Nusaibah, ketika Ibnu Qamiyah sudah tertebas oleh putranya yaitu Abdullah, beliau juga lari kemudian ikut merampungkan ya. Jadi ikut membunuh juga Ibnu Qamiyah yang sempat melukai beliau radhiyallahu taala anha. Jadi Rasulullah SAW juga memberikan kesempatan untuk kemudian ya mengabarkan ketika sudah tertebas anaknya, kemudian kayak lo bahasa Jawanya sisan gitu ya. Mumpung ya. Itu langsung kemudian beliau juga ya kata beliau ya fa asra'a taratu sabilau wa darabtu 'ala saqi. Dan yang ditebas oleh Nusaibah juga bagian bahunya Ibnu Qamiyah. Iya. Sisan syukur gitu ya. Fasaqata sari'an 'ala ardi, lalu Ibnu Qamiyah terjatuh dan kemudian mati. Ya. Dan ini kan tidak ada rasa takut Bapak Ibu yang kami hormati. Ya. Wong kemarin Pak Idul Adha itu Pak, di tempat saya itu ada orang gagah besar kuat laki-laki. Ning kok nyembelih wedhus wirawani, Pak. Suruh nyembelih kambing itu enggak berani. Dia sang enggak, malah pucat dia. Padahal badannya Masya Allah. Makanya badan gede itu belum tentu Tapi lagi-lagi itu kan keberanian, coba ada orang lihat darah itu kan takut, bisa pingsan, bisa enggak bangun-bangun hanya lihat darah saja. Ya, tapi Nusaibah itu tidak hanya lihat darah, bahkan dia membunuh Ibnu Qamiyah yang sempat melukai bahu beliau radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika sudah melihat Ibnu Qamiyah tersungkur dan mutiar gitu ya. Dan mati lah karena dia kafir kan gitu. Ngomong nek sedo kan terlalu halus gitu ya. Ya, mate gitu kan, mati betul-betul. Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda kepada siapa? Kepada Nusaibah. Beliau bersabda, "Laqad iqtasasti minhu ya Umma Umarah." Wahai Umma Umarah, kamu telah mengkisos. Mengkisos itu apa? Ya, jiwa dibalas dengan jiwa. Ya kan? Melukai dibalas dengan melukai. Maka Rasulullah memberikan tersenyum sambil mengatakan kepada Nusaibah, "Wahai Nusaibah, engkau telah impas," gitu bahasa kita ya. Impas, Bu, gitu bahasa Jawa ya. "Pak, Bu, kamu tadi terluka bagian bahumu dan kamu melukai bahunya, bahkan kamu juga membunuhnya. Walhamdulillahilladzi adfaraki bihi." Rasulullah mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepadamu wahai Nusaibah untuk membalas itu. "Wa araki tharaki bi ainiki," dan betul-betul ya Allah memberikan kesempatan kepadamu wahai Nusaibah untuk memberikan balasan, dan balasan itu langsung ada di depan matamu. Tidak menunggu besok, tapi hanya beberapa menit mungkin ya, beberapa waktu yang tidak lama setelah engkau terluka bahumu, kemudian engkau bisa membalas dan balasanmu lebih bagus karena engkau bisa membunuh ya Ibnu Qamiyah, orang yang berusaha juga untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah senang juga ya, Rasulullah memberikan kabar gembira itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itu salah satu jadi yang kita sebutkan keberanian Nusaibah Al-Maziniyah ketika itu. Dan ini kisah ini masih di saat perang Uhud itu ya, setelah kemudian Nusaibah dan apa namanya putranya Abdullah bin Zaid mampu membunuh Ibnu Qamiyah tadi. Kemudian di sini disebutkan bahwa Abdullah menceritakan ya, sekarang yang menceritakan adalah putra putra beliau yaitu Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid mengatakan syahidtu Uhudan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma tafarraqan nasu anhu danautu minhu ana wa ummi nadhubbu anhu. Nah, ini kalau tadi yang menceritakan itu ibunya Nusaibah, sekarang yang cerita anaknya. Ketika saya ikut dalam perang Uhud dan waktu itu kaum muslimin sudah mulai kocar-kacir karena fitnah dan isu itu. Kemudian saya dan ibu saya menjadi pagar betisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepadaku, "Ibnu Ummu Umarah." Rasulullah bertanya kepadaku dengan mengatakan, "Kamu putranya Ummu Umarah? Kamu putranya Nusaibah?" Maksudnya begitu. Qultu na'am. Abdullah bin Zaid mengatakan, "Ya wahai Rasulullah." Qala irmi. Kemudian lemparlah ini. Faramaitu baina yadayhi rajulan minal musyrikin bihajarin fawaqa'a 'alal ardi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengisahkan adalah Abdullah bin Zaid. Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Zaid sambil bertanya, "Kamu putranya Ummu Umarah, kamu putranya Nusaibah?" "Iya." Kemudian kata Abdullah, kemudian Rasulullah memberikan kepada Gus batu. Kemudian batu itu saya terima, kemudian Rasulullah mengatakan, "Lempar ini batu ini kepada mereka." Maka kemudian batu itu saya lempar tak balangke gitu ya. Dan mengenai salah satu dari orang-orang Quraisy, mengenai salah satu di antara mereka dan begitu terkena batu itu langsung mati. Ya. Maka ini sekarang perjuangan kaum muslimin di Palestina kan cuma pakai batu, yang lain pakai F-16, pakai apa? Tank, yang sini pakai batu. Batu bisa berubah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita dengar kisahnya Nabi Daud, pernah dengar? Waktu kecil dulu kan? TPA. Nabi Daud itu membunuh siapa namanya? Jalut itu kan dengan batu kan? Ya. Jalut itu kan postur tubuhnya paling besar dan ditakuti. Dan Daud itu hanya dengan batu dan dilemparlah batu itu dan terkena Jalut dan mati. Sepele itu matinya. Tidak pakai pedang tapi pakai batu. Ya. Ya. Lah kemudian Abdullah menceritakan, ya adalahnya di sini. Famaziltu a'luhu bil hijarati hatta ja'altu alaihi minha himlan. Sampai kemudian Rasulullah setiap kali saya selesai melempar dan mengenai orang Quraisy mati, Rasulullah ngasih batu lagi terus begitu. Ya. Wan nabiyyu alaihi wasallam yang duru ilayya wa yabtasim, ya. Setiap kali lemparan Rasulullah lihat ke saya dan beliau tersenyum. Kalau yang senyum Rasulullah itu kan rasanya enak banget itu. Tapi nek diperenguti kan, jangankan Rasulullah diperenguti bapak we ra penak. Ya. Kita di orang tua kita besengut gitu, tidak senyum kan enggak enak. Rasulullah itu tersenyum. Karena melihat Abdullah ini setiap kali lemparan terkena dan meninggal, setiap kali lemparan terkena dan meninggal. Ya, itu yang dilakukan oleh Abdullah ya bin Zaid, tidak lain adalah putra dari Ummu Umarah Nusaibah. Wa hanat minhu iltifatatun fara'a jurha ummi ala atiqiha yatasabbabu minhu dam. Maka ketika, jadi nanti ini kisahnya di sini. Ketika saya, ya karena Rasulullah senyum kan jadi tambah seneng gitu, enggak takut mati sudah, pokoknya saya lempar. Tapi tiba-tiba kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepadaku, ummah, itu ibumu tolong. Karena apa tadi? Karena Nusaibah tadi kan terkena tebasan ya di bahu beliau dari pedangnya Ibnu Qomi'ah. Kemudian Rasulullah mengabarkan kepada saya itu, melihat ibu saya yang terluka. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Iksib jurhaha." "Wahai Abdullah, tolong engkau bantu ibumu untuk mengurangi rasa sakit dari lukanya itu." Barakallahu alaikum ahla baitin. Sambil kemudian Rasulullah mendoakan, "Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian, wahai keluarga Nusaibah." Ya. Di situ ada suaminya, di situ ada istrinya yaitu Nusaibah, dan di situ ada putranya. Ya, itu kan luar biasa menjadi pagar betisnya Rasulullah SAW dan terluka. Semuanya terluka. Abdullah juga terluka, Nusaibah juga terluka. La maqamu ummika khairun min maqami fulan wa fulan. Untuk memberikan keteguhan itu, Rasulullah SAW sambil bersabda, la maqamu ummika, kedudukan ibumu wahai Abdullah lebih baik daripada kedudukan orang-orang itu. Ya. Rahimakumullahu ahla baitin. Kemudian Rasulullah masih mendoakan semoga Allah merahmati kepada kalian satu keluarga. Ya. Dan ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah salah satu pentingnya di saat orang dalam kondisi apa namanya? Tertimpa musibah. Di saat orang dalam kondisi sakit dan sebagainya, perlu ada orang yang datang kemudian memberikan keteguhan hati. Ya kan? Ya seperti Rasulullah mengatakan ini. Ya. Barakallahu alaikum ahla bait. Ini kan doa Rasulullah ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Rahimallah rahimakumullahu ahla bait. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian satu keluarga. Itu kan keteguhan yang menguatkan lagi keimanan yang mereka miliki pada waktu itu. Ya. Dan kalau ada orang sakit kan kemudian kita berikan keteguhan, enggak apa-apa, sabar, mudah-mudahan menebus dosa kita. Kan semakin oke. Okay. Beda kalau kalimatnya ya enggak apa-apa, memang kamu dekat matinya. Kan itu kan. Wah, dia langsung tambah sakit. Tapi ketika orang sakit kemudian diberikan keteguhan kan dia semakin oh ya, insyaallah nanti saya sembuh kan. Ketika dalam kondisi yang genting seperti itu, ketika Nusaybah terluka, ketika Abdullah terluka, di saat Rasulullah terpepet juga, kaum muslimin juga apa namanya sudah tidak fokus, yang penting mereka syahid gitu kan, maka Rasulullah memberikan keteguhan kepada mereka, ya semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmat kepada kalian satu keluarga. Faltafatat ilaihi ummi wa qalat, ketika Rasulullah kemudian mengatakan seperti itu dalam kondisi genting yang seperti itu, kemudian ibu saya kata Abdullah melihat berpaling apa melihat kepada Rasulullah, bukan berpaling, melihat kepada Rasulullah sambil beliau mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha lana an nurafiqaka fil jannati ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya doakan kami. Kami sekeluarga. Saya Nusaybah dan Abdullah dan suami kami. Doakan kami agar kami nanti kelak bisa menemanimu di dalam surga. Ya. Faqala, maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ij'alhum rufaqai fil jannah. Allahumma ij'alhum rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikan mereka ini, keluarga Nusaybah ini menjadi orang-orang yang menemaniku kelak di surgamu. Ya. Faqamat faqalat ya faqalat ummi, lalu kemudian ibuku berkata, kata Abdullah, ma ubali ba'da dzalika ma asabani fid dunya. Setelah Nusaybah itu mendengar doanya Rasulullah bahwa mereka nanti akan menjadi orang-orang yang menemani Rasulullah di surga, maka setelah mendengar doa itu kemudian Nusaybah mengatakan, saya tidak bergeming ya apapun yang akan menimpa diriku dari kehidupan dunia ini. Tidak ada rasa takut lagi ya dalam jiwa dan diri Nusaybah. Lah gimana, sudah didoakan Rasulullah, Pak. Saya pun mau, mau enggak? Ya, kita pun semua mau kan? Kalau yang mendoakan saya ini belum tentu mustajab, Pak. Bahkan banyak ditolaknya, ya kan? Tapi yang mendoakan adalah Rasulullah SAW, itu sudah itu jaminan. Ketika Rasulullah mengatakan Allahumma ij'alhum rufaqa fil jannah, ya Allah jadikan mereka teman-teman yang menemaniku, orang-orang yang akan menemaniku di surga, itu sudah langsung dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Maka Nusaybah waktu itu mengatakan, tidak, sudah, apapun yang terjadi di dunia ini saya tidak akan pernah takut. Ya karena Rasulullah sudah mendoakan saya dan saya akan duduk bersanding bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ya di antara sahabat-sahabat yang mulia yang sudah dijamin masuk surga, di antaranya ada al-asratul mubasyirin bil jannah. Ada 10 sahabat yang sudah mendapatkan kabar gembira masuk surga yang cukup masyhur dalam sejarah Islam. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada siapa lagi? Sa'id bin Zaid, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ada Mus'ab bin Umair, ada jadi kalangan perempuan ya, para istri-istri Rasulullah juga Nusaybah ini tadi, yang sudah mendapatkan doa dari Rasulullah, dan itu tiket itu sudah Pak. Tapi walaupun begitu, ya walaupun begitu, kita lihat tadi orang-orang yang sudah mendapatkan doa-doa Rasulullah itu dengan surganya Allah, kemudian tidak leha-leha. Ah, saya sudah didoain, enggak sholat aja, enggak. Maka harus sebaliknya, kita ini belum didoain Rasulullah harus sholat kan gitu Pak. Wong yang didoain aja masih sholat. Nusaybah itu didoakan oleh Rasulullah itu nanti masih kemudian beliau tetap berjuang dan membela agama ini. Dan bahkan ada satu kejadian yang lebih menyakitkan ya dari kejadian di perang Uhud ini. Sangat menyakitkan, dan itu betul-betul dirasakan. Tidak hanya luka di bagian bahu beliau, tapi di luka bagian yang lain lebih menyakitkan. Di luka sebelah manakah itu? Insya Allah kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.